selamat dan dapat kesempatan bersama saudara-saudaranya dari kalangan Malahidah. Faqatala al-khalifah wal qudata wal fuqaha wal muhaddithin, maka pada kesempatan itu dia berhasil membunuh khalifah. Khalifah berhasil membunuh qadi-qadi kaum muslimin, berhasil membunuh fuqaha, berhasil membunuh ahli-ahli hadis pada pembantaian yang sangat mengenaskan, yang sangat memilukan di kota Baghdad ketika itu, karena perannya Nasir At-Tusi, perdana menterinya Hulagu Raja Tatar ini, sehingga pembantaian besar-besaran oleh pasukan Tatar di Baghdad, membunuh khalifah, qadi-qadi, fuqaha dan pakar-pakar hadis. Wastabqa al-falasifata wal-munajjimina wat-tabai'in wat-tabai'iyin was-saharah, dan dia Nasir At-Tusi membiarkan hidup. Jadi yang dibunuh adalah khalifah, qadi-qadi, fuqaha dan muhaddithin. Dan dia menyisakan, membiarkan hidup ahli-ahli filsafat, ahli-ahli nujum, ahli-ahli ilmu alam, dan tukang-tukang sihir, karena mereka adalah kawan-kawannya. Wa naqala awqaf al-madaris wal-masajid wal-rabti ilayhim. Lantas kebijakan Nasir At-Tusi, dia mengalihkan wakaf-wakaf yang itu wakaf-wakaf untuk madrasah, untuk masjid, untuk anak-anak yatim. Wakaf-wakaf itu yang tadinya disalurkan untuk memakmurkan madrasah-madrasah, untuk masjid-masjid, untuk anak yatim, dialihkan oleh dia ilaihim, kepada kawan-kawannya, saudara-saudaranya dari kalangan pakar-pakar filsafat, ahli-ahli nujum, ahli-ahli ilmu alam, dan juga tukang-tukang sihir. Waja'alahum khassatahu wa awliya'ahu, dan dia menjadikan mereka, ahli-ahli filsafat itu, ahli-ahli nujum, tukang-tukang sihir dan yang lain yang kita dengar, sebagai pendamping-pendamping khususnya, dan sebagai wali-walinya, kawan-kawannya. Dia menghidupi mereka, memakmurkan mereka dengan wakaf-wakaf itu, sehingga berkembang ilmu filsafat, ilmu nujum, ilmu alam, ilmu sihir. Mereka dihidupi dan ditopang oleh wakaf-wakaf itu, ya, dengan kebijakan Nasir At-Tusi tadi. Wa nasara fi kutubihi, dan Nasir At-Tusi ini mendukung dalam kitab-kitabnya qidam al-alam, pendapat kaum filsafat yang merupakan kekufuran, yang dikenal dengan qidam al-alam, keyakinan bahwa alam semesta ini terdahulu, tidak berpermulaan, ya, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penolakan, kekufuran terhadap penciptaan alam semesta dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufuran kaum filsafat. Wa butlan al-ma'ad, dan dia mendukung dalam kitab-kitabnya batilnya, tidak adanya hari kiamat. Tidak ada hari kiamat, yaumul ma'ad, hari kebangkitan itu tidak ada. Wa inkar sifat ar-rabbi jalla jalaluh, dan dia mengingkari, mendukung pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Rabb kul alamin jalla jalaluh. Nah, jadi dia seperti kaum Jahmiyah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ilmihi, mengingkari sifat ilmunya Allah. Wa qudratihi, sifat kudrahnya, kemahkuasannya Allah. Wa hayatihi, mengingkari sifat hidupnya Allah. Wa sam'ihi, mengingkari sifat mendengarnya Allah. Wa basari, mengingkari sifat melihatnya Allah. Bahwa Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak hidup, tidak kuasa, tidak berilmu. Wa annahu la dakhilal alam wa la kharijah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Berarti di mana? Ini hakikatnya mengingkari wujudnya Allah. Kalau Allah tidak di dalam alam, ini benar. Tetapi Allah tidak di luar alam juga, berarti tidak ada. Tidak ada. Ini namanya mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fawqal 'arsyi ilahun yu'badu al-batta. Dan dia meyakini bahwa tidak ada di atas arsy Tuhan yang disembah sama sekali. Ini ya Nasir At-Tusi, padahal akidah Ahlussunnah Jamaah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, sendiri di atas arsy, seluruh makhluk di bawahnya. Hamba-hamba Allah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy, sedangkan dia mengatakan tidak ada Tuhan di atas arsy. Sama sekali tidak ada. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak juga di dalam alam. Artinya dia mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nasir At-Tusi. Naam. Wa attakhadha lil-malahidati madaris, dan dia membuatkan madrasah-madrasah untuk kaum malahidah, kaum ingkar agama. Wa rama ja'ala isyarat imam al-mulhidin ibn Sina makan al-Qur'an, falam yakdir ala dhalik. Dan dia bermaksud untuk menjadikan isyarat-isyaratnya imam kaum mulhidin, imam kaum ingkar agama, ibn Sina. Isyarat-isyaratnya ibn Sina ingin dia jadikan sebagai pengganti Al-Qur'an. Dari sini kita dengar dari Ibnu Qayyim siapa Ibnu Sina. Ibnu Sina ini terkenal. Ya. Ibnu Sina ini terkenal. Ternyata Ibnu Sina ini siapa? Ibnu Sina ini adalah imam kaum ingkar agama. Dia orang kafir, bukan orang muslim. Nah, mulhid. Ingkar Islam. Dan dia imamnya. Nasir At-Tusi adalah pengagumnya, pendukungnya. Dia juga mulhid seperti imamnya, yaitu Ibnu Sina. Nah, di sini Nasir At-Tusi sampai-sampai dia ingin sekali menjadikan isyarat-isyaratnya Ibnu Sina sebagai pengganti Al-Qur'an. Subhanallah. Falam yakdir ala dhalik, tetapi dia tidak mampu melakukan itu. Tidak berhasil. Alhamdulillah. Faqala hiya Qur'anul khawas. Kata Nasir At-Tusi, isyarat-isyaratnya Ibnu Sina itu adalah Qur'annya orang-orang khusus. Qur'annya orang-orang khusus. Wadaka Quranul Awam, sedangkan Al-Quran itu, Al-Quran kita, kitab suci kita, itu Qurannya orang-orang umum, orang-orang awam. Orang-orang awam, orang-orang awam, orang-orang biasa. Adapun orang-orang khusus, punya Quran khusus. Quran khususnya adalah isyarat-isyaratnya Ibnu Sina, Imamul Mulhidini. Warama taghyir as-salah, warama taghyir as-salati wa ja'alaha salataini falam yatimma lahu al-amr. Dia ingin merubah salat dan dijadikan dua salat, tetapi tidak berhasil juga. Wa ta'allama as-sihr fi akhir al-amr. Wa ta'allama as-sihr fi akhir al-amr. Dan di akhir perjalanan dia, dia belajar ilmu sihir juga dari kawan-kawannya. Jadi tukang sihir juga. Fa kana sahiran ya'budul asnam. Hingga akhirnya dia menjadi tukang sihir yang menyembah berhala-berhala. Ini nasir abtus. Wa sara Muhammad asy-Syahristani Ibn Sina fi kitabih sammahu al-musara'ah. Muhammad asy-Syahristani berusaha menggeluti Ibn Sina, ya, pemahamannya, keyakinannya Ibn Sina dalam kitab Syahristani yang berjudul Al-Musara'ah. Ya, pergelutan. Ini untuk menggeluti Ibn Sina. Abtala fihi qawlah. Muhammad Asy-Syahristani membatalkan pada kitabnya Al-Musara'ah keyakinan Ibn Sina bahwa alam itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semesta itu qadim, terdahulu, ya, tidak berpermulaan, bukan Allah yang menciptakannya. Ya, ada sejak dahulu tanpa ada permulaannya dan bukan Allah yang menciptakannya. Dan sudah kita dengar bahwa ini akidahnya orang-orang filsafat yang merupakan kekufuran. Wa ingkar al-ma'ad, dan Asy-Syahristani juga membatalkan keyakinan Ibn Sina yang mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat. Wa nafi ilmi Rabbi ta'ala wa kudratihi wa khalqihi lil alam. Dan Asy-Syahristani juga membatalkan keyakinan Ibn Sina yang menafikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan kuasa Allah, dan menafikan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Semua itu dibantah dan dibatalkan oleh Syahristani. Nah, melihat hal itu, faqama lahu Nasir al-Ilhad wa qa'ada wa naqadahu bi kitabin sammahu Musara'at al-Musara'ah. Bang tampil Nasir at-Tusi, ya, penolong ilhad ini tadi, pendukung ingkar agama ini, untuk membela imamnya yaitu Ibn Sina. Jadi Nasir at-Tusi melihat Asy-Syahristani membantah habis imamnya yaitu Ibn Sina dalam kitabnya Al-Musara'ah, tampil Nasir at-Tusi untuk membela imamnya yaitu Ibnu Sina, dan membuat kaidah-kaidah untuk membelanya. Wa naqadahu, dan dia berusaha untuk membatalkan, ya, bantahan-bantahan Asy-Syahristani terhadap Ibn Sina bi kitabin sammahu, dengan mengarang kitab diberi judul oleh Nasir at-Tusi Musara'atul Musara'ah. Musara'atul Musara'ah. Ya, jadi pergelutan di atas pergelutan ini. Naam. Wa waqafna 'ala al-kitabaini, kata Ibnu Qayyim, kami menemukan dua kitab itu. Ya, kami menemukan kitab Al-Musara'ah karya Syekh Sistani untuk membatalkan ya akidahnya Ibnu Sina, dan kami juga menemukan kitabnya Nasir At-Tusi yang berusaha membela Ibnu Sina dan membantah Syekh Sistani atau Musarat Al-Musara'ah. Nasara fihi, Nasir At-Tusi berusaha mendukung dalam kitabnya itu, anna Allah Ta'ala lam yakhluqis samawati wal arda fi sittati ayyam. Nasir At-Tusi berusaha membela pendapat Ibnu Sina bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Padahal ini nas-nas Al-Qur'an. Ya, nas-nas Al-Qur'an, sekian ayat dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Wa annahu la ya'lamu syai'a, dan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu. Wa annahu la yaf'alu syai'an, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu berbuat apa-apa. Bi qudratihi, dengan kuasanya, wa ikhtiyarihi, dan pilihannya. Wa la yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah tidak akan pernah membangkitkan orang-orang yang sudah mati dalam kuburan. Nah, ini Nasir At-Tusi. Ya, mulhid seperti imamnya yaitu Ibnu Sina. Wabil jumlah, secara garis besar, fakana hadal mulhid adalah sang kafir ingkar agama ini, Nasir At-Tusi, huwa, dia, wa atba'uhu, dia dan pengikutnya. Ya, atau Ibnu Sina dan pengikutnya. Karena imamul mulhidinnya adalah Ibnu Sina dan pengikutnya, termasuk pengikutnya Nasir At-Tusi dan yang lainnya dari kalangan kaum mulhid. Nah, minal mulhidin al-kafirin billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir, tergolong orang-orang yang ingkar agama, orang-orang kafir yang mengkufuri, kafir kepada Allah, mengkufuri malaikat, mengkufuri kitab-kitab Allah yang diturunkan, mengkufuri Rasul-Rasul Allah, mengkufuri hari kiamat. Nah, Allahul Musta'an. Jadi Ibnu Sina, Nasir At-Tusi dan kawan-kawannya, mereka bukan muslimun. Mulhid, kafir, yang kafir kepada Allah, tidak mengimani malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasulnya dan hari akhir. Nah, waspadalah. Sementara itu kita mendapati Jamaluddin Al-Qasimi membela mereka, membela Nasir At-Tusi. Nah, yang berarti membela ya kekufurannya. Allahul Musta'an. Yang kelima, wa yaqulu Al-Qasimi fi mizanihi fi difa'ihi anil qadariyah wa ghairihim. Berkata Al-Qasimi dalam mizannya, mizan al-i'tidal, pada halaman 14 safhah 14. Nah, 14 fi difa'ihi, pada pembelaan dia terhadap kaum qadariyah. Kaum qadariyah, kaum ingkar takdir. Nah, wa ghairin, dan selain qadariyah. Kata Al-Qasimi, wa hasha li mu'minin 'alimin ay khalifa kitaban aw sunnatan 'amidan muta'ammidan. Tidak mungkin ada seorang mukmin yang berilmu, dia menyelisihi kitab Allah Al-Quran dan menyelisihi sunnah Rasul secara sengaja. Secara sengaja. Tidak mungkin. Fahum mujtahiduna muthabun. Maka mereka itu kaum qadariyah dan semisalnya, mereka itu adalah orang-orang yang berijtihad, kesalahan mereka mengingkari takdir itu hasil ijtihad dan itu dapat pahala. Id lam ya'lu juhdan fi madhhabu ilaih, dikarenakan mereka tidak begitu saja, melainkan itu hasil ijtihad untuk mencari kebenaran dalam memegang apa yang mereka yakini. Jadi itu hasil ijtihad dan itu dapat pahala. Wa hadza raddun li aqidati ahli sunnah fi ahli al-ahwa. Ucapan dia ini, statement dia ini adalah bantahan terhadap akidah ahli sunnah, terhadap akidah ahli sunnah dalam menyikapi ahlul bidah wal ahwa. Dia justru membela ahlul bidah wal ahwa dan membantah akidah ahli sunnah yang akidah ahli sunnah jelas menyikapi ahlul bidah wal ahwa, jelas menyikapi kaum Qadariyah. Justru dia membela mereka, memuji mereka. Wa annahum, bantahan terhadap akidah ahlus sunnah, mauqif sikap terhadap al-ahwa, wa annahum yukhalifuna usus al-kitab wa sunnah, dan bahwasanya mereka telah menyelisihi nas-nas Al-Quran dan as-sunnah, wa ma'alaihi sahabah, dan apa yang dijalani oleh, diyakini oleh para sahabat, wa man ittaba'ahum bi ihsanin, dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Wa yat'anuna fi ahli sunnah, dan mereka mencela ahlus sunnah. Ahlul bidah al-ahwa mencela habis ahlus sunnah. Justru itu dibela. Mereka dibela oleh Al-Qasim. Wa yadhummunahum ashadda dhamm litamassukihim fi kitabillahi wa sunnati rasulih SAW. Ahlul bidah al-ahwa mereka mencela habis ahlus sunnah dengan celaan kecaman yang keras, dikarenakan ahlus sunnah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya, dan ini ciri ahlul bidah al-ahwa seperti kata Abu Hatim Ar-Razi. Nah, seperti kata Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadith karya As-Sabuni Abu Uthman. As-Sabuni. Kata Abu Hatim Ar-Razi, min alamat ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Di antara tanda ahli al-bid'ah al-ahwa adalah mencela ahli al-hadith, ahli al-athar, ahli sunnah al-jamaah. Mencela ulama'nya. Naam. Dan As-Sabuni sendiri menyatakan dengan tegas dalam kitabnya tersebut, Aqidat Salaf wa Ashabil Hadith, wa alamat al-bid'ah ala ahliha badiyatun zahiratun. Alamat tanda-tanda bid'ah terhadap penganut-penganutnya ahlul bid'ah al-ahwa itu tampak nyata. Wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim lihamalati akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastighfafihim lahum wahtiqarihim lahum wastighfafihim bihim. Dan tanda alamat yang paling nyata, yang paling tampak pada ahlul bidah wal ahwa adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap ahli hadis, para pembawa hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kerasnya pelecehan mereka kepada mereka itu ahli hadith, dan peremehan mereka kepada ahli hadith. Nah, ahlul bidah al-ahwa demikian keadaannya. Akidah ahlus sunnah jelas menyikapi ahlul bidah al-ahwa, tahdzir terhadap mereka, bara' dari mereka, hujran, boikot terhadap mereka. Sedangkan Al-Qasimi datang membatalkan akidah sunnah ini terhadap ahlul bidah al-ahwa. Datang untuk membatalkan mauqif hajr, mauqif tahdzir terhadap ahlul bidah al-ahwa dengan menyanjung membela mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah ahli ijtihad kesalahan mereka dapat pahala. Satu. Karena hasil ijtihad. Wallahul musta'an. Sadis yang keenam, wa yara, dan dia berpendapat Al-Qasimi, anna mujtahidi kulli firqatin min firqil Islam ma'jurina asabu au akhta'u binassil hadithin nabawi. Dia berpendapat bahwa seluruh yang berijtihad dari seluruh firqah, dari firqah-firqah Islam, ya, Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis yang akan datang bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan sesat, satu golongan yang benar, yang selamat, itu Ahlussunnah Jamaah. Dia kemudian mengatakan bahwa seluruh, ya, mujtahid dari seluruh firqah, jadi 72 golongan yang sesat itu mujtahid-mujtahid semua itu. Ya, mereka semua dapat pahala. Benar atau salah berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia mengartikan hadis jika seorang hakim berijtihad, jika benar ijtihadnya dapat dua pahala, jika salah ijtihadnya dapat satu pahala, itu dibawa ke seluruh firqa-firqa itu, termasuk 72 firqa yang sesat. Wa nasiyal miskin تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع ومنهم الخوارج. مسكين ini tadi Al-Qasimi, ya, dia lupa tahdirnya Rasul, peringatannya Rasul dari Ahlul Ahwa wal Bidah, yang diantara Ahlul Bidah Al-Ahwa itu adalah kaum Khawarij. Alladzina dhammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kaum Khawarij itu telah dicela, ditahdir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddad dham, dengan celaan yang keras, fi adadi minal ahadits sahihah, pada sejumlah hadits yang sahih, wa min dzalika, di antaranya wasfuhu lahum bi annahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati kaum Khawarij bahwa kaum Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan mereka adalah mujtahid-mujtahid yang dapat pahala benar atau salah? Nah, wa annahum, dan bahwasanya mereka kaum Khawarij itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah yang menembus sasarannya. Saking kencangnya anak panah itu mengenai sasarannya, masuk, tembus, keluar lagi. Begitulah kaum Khawarij masuk dalam Islam, ya, saking ekstrimnya masuk, keluar lagi. Nah, menyimpang. Wa min dzalika hathuhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sampai-sampai diperselisihkan kaum Khawarij itu, mereka itu masih muslimun atau kufar. Masih termasuk 72 golongan yang sesat, yang masih, ya, muslimun tetapi sesat, atau mereka itu sudah keluar dari 72 golongan, sudah kufar, sampai diperselisihkan. Karena Nabi SAW mengatakan di sini mereka masuk dalam agama begitu ekstrimnya sampai keluar lagi. Tetapi yang benar dalam hal ini, wallahu alam, kaum Khawarij mereka masih muslimun tetapi mereka golongan sesat yang tercela, tidak sampai dikafirkan. Nah, wa min dzalika hathuhu sallallahu alaihi wasallam al-ummah ala qatlihim aina wujidu. Termasuk di antara celaan Nabi, tahdzir Nabi, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi kepada umat agar memerangi mereka di mana saja mereka ditemukan. Yang tentu saja ini tertuju kepada pemerintah. Kepada pemerintah, waliul amr, memerangi mereka di bawah pimpinan pemerintah yang sah di negeri itu, ya, bukan kelompok-kelompok tertentu atau person-person yang melakukan ini. Ini tugasnya pemerintah, dan rakyat, ya, mendukung pemerintah untuk memberantas mereka. Wa qad qatalahumus sahabah, dan sungguh kaum Khawarij itu telah diperangi oleh sahabat. wa ala ra'sihim al khalifatul rasyid Ali bin Abi Thalib. Di bawah pimpinan khalifah ar-rasyid Ali bin Abi Thalib, alladhi kaffara al-khawarij. Yani Ali bin Abi Thalib setelah berusaha menasihati mereka, menyabari mereka, menegakkan hujjah kepada mereka, ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan pemerintahannya, ya, dan mereka memproklamirkan diri mereka sebagai kelompok khawarij di Harura, salah satu wilayah di Kufah. Ya, Kufah itu salah satu wilayah di negeri Irak. Nah, ada satu wilayah di Kufah namanya Harura. Di sana kaum khawarij memproklamirkan kelompok mereka dan mengkafirkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu dalam pemerintahan. Ya, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi, membunuhi kaum muslimin. Ya, sempat Ali radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas, menugasi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mendatangi mereka seorang diri, melakukan munadharah, mendebati mereka secara langsung, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Dan berhasil Ibnu Abbas dengan keilmuannya sampai 2000 orang dari mereka rujuk taubat. Nah, tapi terus berlanjut, akhirnya mereka memberontak dan ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu bersama Ibnu Abbas, ya, bersama Hasan, Husain radhiyallahu anhum, sahabat yang ada waktu itu, dan kaum muslimin, menumpas kaum khawarij itu di Nahrawan. Di Nahrawan. Naam. Dan habis mereka. Naam. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, para sahabat dengan pimpinan Ali bin Abi Thalib menumpas mereka. Ya, yang Ali ini radhiyallahu anhu dikafirkan oleh kaum khawarij, pemerintahnya dikafirkan. Wa kaffaru katsiran min as-sahaba, dan mereka kaum khawarij itu mengkafirkan banyak dari para sahabat. Wa ala ra'sihim al-khalifah ar-rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan di bawah pimpinan Utsman bin Affan, pada masa khilafahnya Utsman bin Affan telah muncul khawarij dan mereka mengkafirkan Utsman dan mengkafirkan banyak sahabat, ya, sampai mereka berhasil menyerbu masuk ke rumah Utsman radhiyallahu anhu dan membunuh secara zalim khalifah yang sah Utsman radhiyallahu anhu, terbunuh sebagai syahid. Nah, dan kaum khawarij ini berlanjut terus, ya, menyusup masuk dalam barisan Ali radhiyallahu anhu sampai akhirnya mereka menampakkan diri, memisahkan diri dari Ali radhiyallahu anhu dan memproklamirkan diri mereka sebagai khawarij di Harura yang telah kalian dengar tadi. Tsumma dhahabu yukaffiruna al-muslimina, kemudian mereka berangkat mengkafirkan kaum muslimin bidzunubi, karena dosa-dosa besar yang dilakukan mereka. Mukhalifina bidzalika nusus al-kitab was-sunnah, menyelisihi nas-nas al-kitab was-sunnah. Ini kaum khawarij. Kaum khawarij berakidah mengkafirkan muslim yang melakukan satu dosa besar. Nah, sampai hari ini terus, ya, berkembang dan terus ada generasi-generasinya, ya, yaitu kaum teroris. Kaum teroris. Kita cukup sampai di sini, ya, kawan. Ada yang bertanya, apakah seseorang yang meremehkan kitab-kitabnya dari salah satu ulama Ahlussunnah termasuk tanda-tanda kebencian terhadap ulama? Nah. Iya. Meremehkan, melecehkan, ya, salah satu karya dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang itu diakui oleh umat. Nah, itu adalah salah satu tanda kebencian terhadap ulama. Nah, wallahu musta'an. تفضل يا اخوان جزاكم الله خيرا الحمد لله.